بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Walaupun dalam kondisi masih ada pandemi COVID-19, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkatnya. Insyaallah taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan kemudahan kepada kita. Kita akan membawakan silsilah majalis Ramadan berupa semacam tausiah atau pelajaran yang kita akan sampaikan insyaAllah setiap harinya dari mulai hari ini sampai nanti Ramadan akhir insyaAllah ta'ala, supaya rohani kita tersirami, waktu kita juga tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah talabul ilmi. Dan ini insyaAllah ta'ala merupakan amal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai sumbangsih kita, andil kita untuk semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat pandemi COVID-19 dari kabupaten kita, Kabupaten Gresik secara khusus, lalu negara kita Indonesia Raya, kemudian yang ada di muka bumi ini. Pada majlis pertama ini yang akan disampaikan adalah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kewajiban siam Ramadan. Ikhwan fillah azakumullah, masing-masing kita tentu tahu bahwasanya siam Ramadan merupakan rukun Islam. Kewajiban Islam difardukan atas kaum muslimin yang terpenuhi pada dia persyaratan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan atas umat-umat sebelum kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siam Ramadan yang difardukan dalam Islam dan dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sebagaimana bimbingan-bimbingan Islam secara umum memiliki sekian banyak durus, sekian banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Memiliki sekian banyak iwad, mau'idhah, memiliki sekian banyak ibar, ibrah yang bisa kita ambil. Penting disampaikan supaya menjadi penyemangat kita di dalam mengisi hari-hari Ramadan dengan amal kebajikan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Cukup banyak durus pelajaran penting yang bisa kita ambil dari siam Ramadan. Kita akan sebutkan semampu mungkin, bisa dalam majelis satu bab pertama ini atau bisa nanti kita teruskan di majelis-majelis berikutnya, karena pelajaran kita insya Allah tidak lama, singkat tetapi continue insyaallah tabaraka wa taala, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ad-darsul awal, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kewajiban siam Ramadan ialah as-siyamu dilalatun ala taqwallah. Berpuasa itu bukti dalil ketakwaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup sebagai sebuah spirit support, bahkan bisa dikatakan kebanggaan bagi seorang muslim ketika diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk siam Ramadan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 183 ketika menjelaskan tentang kewajiban puasa, Allah mengatakan di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Kalian pasti bertakwa kepada Allah dengan siam Ramadan itu. Fasiyam dalilun ala taqwal 'abdillah wa khaufihi minhu wa tama'ihi fi ma 'indahu wa dhalika bi qiyamihi bima yajibu 'alaihi mimma yaqihi 'adzabullah. Maka siam Ramadan adalah dalil, bukti ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Bukti rasa takut dia kepada Allah. Dan bukti dia memiliki harapan besar, tamak. Memiliki harapan besar untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu dengan cara dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Dari perkara-perkara yang bisa menjaga dia, menghalangi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, siam selalu berkaitan dengan takwa Allah. Orang yang berpuasa sesuai dengan bimbingan sunnah, pertanda dia punya takwa kepada Allah azza wa jalla. Maka ketakwaan seorang hamba itu bertingkat-tingkat, memiliki martabat-martabat yang berbeda-beda sesuai dengan puasanya. Semakin puasanya itu dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, sesuai dia kerjakan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mengisi hari-hari siam dengan ibadah kepada Allah azza wajalla, maka semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah azza wajalla. Wa hakadha, semakin berkurang kadar siamnya, semakin berkurang kadar takwanya. Maka mari kita bersama-sama bersemangat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang seperti ini, sesuai dengan bimbingan Islam, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh keikhlasan. Dan di antara bimbingan Islam, kita harus siam Ramadan juga sesuai dengan himbauan pemerintah, sesuai dengan arahan-arahan pemerintah kita terkait dengan ibadah siam di masa COVID-19 ini. Yakinilah ketaatan kepada penguasa dalam bab ini merupakan perkara syar'i, termasuk bimbingan Islam, termasuk amal saleh, termasuk ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari siam Ramadan ialah husurul ajril azim wa thawabil mutada'af lis-saimin. Meraih pahala besar, meraih pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berpuasa. Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharif. Setiap hari dia puasa karena niat taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arbah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Yang artinya tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan jauhkan dia dengan hari itu wajah dia dari neraka sejauh 70 kharif. Kharif di sini dimaknakan dengan tahun, 70 tahun. Ini merupakan pahala yang sangat besar dan ini baru satu yang disebutkan dalam hadis. Belum lagi yang lain-lainnya sangat banyak. Adillah dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang begitu besar terkait dengan siam. Hadis ini berlaku untuk puasa yang sunnah fisabilillah dan puasa yang wajib min babi aula, lebih-lebih lagi fisabilillah. Puasa sunnah atau puasa yang wajib ketika dikerjakan dalam kondisi yang sedang fisabilillah maka mendapatkan pahala seperti ini. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan kita berharap semoga puasa yang kita lakukan, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita berharap mendapatkan pahala yang serupa dari Allah Azza wa Jalla. Terutama bagi mereka yang sedang posisinya talabul ilmi syar'i, yang ada di pesantren-pesantren, di ma'had-ma'had, mereka semua adalah fisabilillah. Ini semuanya diharapkan dengan puasa yang dilakukan lillahi tabaraka wa ta'ala mendapatkan pahala besar yang disebutkan di dalam riwayat ini. Dars yang ketiga, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari siam Ramadan ialah anna siyama Ramadan mukaffirun lidzunub mudhibun lil khataya. Bahwasanya puasa Ramadan itu menghapuskan dosa, menghilangkan, melenyapkan al-khataya, kesalahan-kesalahan. Dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan dengan iman dan wahtisabah, sebab Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arba'ah, kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Rasul menegaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuk dia dosa-dosanya yang telah lalu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kaba'ir." Ini ketentuannya. Yang artinya salat lima waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Jumat ke Jumat yang berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Rasul mengatakan mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan antara keduanya. Subuh, salat, mengerjakan salat subuh, penghapus dosa sampai zuhur. Mengerjakan zuhur, penghapus dosa sampai asar. Mengerjakan asar, penghapus dosa sampai maghrib. Mengerjakan maghrib, penghapus dosa sampai isya. Mengerjakan isya, penghapus dosa sampai subuh lagi. Demikian seterusnya. Kita mengerjakan sholat Jumat secara normal. Dan insyaAllah yang mengerjakan di rumah dikarenakan kondisi COVID yang seperti sekarang ini mendapat pahala yang sama. Dari Jumat ke Jumat yang berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa kita selama itu. Kita mengerjakan siam Ramadan ke Ramadan yang berikutnya lagi dalam kurun waktu selama setahun itu. Mukaffiratun lima bainahunna, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dengan persyaratan, kata Rasul, dengan ketentuan majatuni batil kabair. Selama dijauhkan, ditinggalkan dosa-dosa besar. Itu ketentuannya. Tidak boleh mengerjakan dosa besar. Ini merupakan penyemangat yang luar biasa. Maka sebagai seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal, dan untuk bisa mendapatkan penghapusan dosa dan kesalahan kita dari Allah Azza wa Jal. Dengan harapan semua dosa terampuni, Allah Azza wa Jal segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari kota Gresik secara khusus, dari Indonesia Raya secara umum, dan semua belahan dunia. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah semata, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk mengerjakan amal kebajikan selama Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan banyak doa. Semoga Allah Azza wa Jal mengangkat wabah COVID-19 sesegera mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.